Mitra Bisnis Asosiasi Persepatuan Indonesia mengeluhkan lamanya proses karantina bahan baku kulit impor. Karantina yang seharusnya dapat selesai dalam waktu sehari, pada kenyataannya mencapai seminggu, tiga minggu, bahkan sebulan, sehingga sangat menghambat produksi. Bila hal ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kekosongan produk sepatu di dalam negeri akan diisi oleh produk sepatu impor. Di sisi lain, pemerintah selama ini selalu berjanji membuat produk dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi dibanding produk impor. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Saya pikir memang sebetulnya ya, bahan baku sepatu yang berupa kulit itu kan yang diimpor kulit jadi. Jadi sebetulnya sudah tidak membawa penyakit lagi. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu dikarantina. Untuk apa dikarantina? Toh itu kulit jadi sudah melalui proses produksi kimia yang sangat panjang dan sama dengan impor barang jadi dari kulit sebetulnya itu. Berarti memang ada perbedaan ya dengan produk bahan baku impor lainnya? Ya dong, kalau yang lain seperti tanaman, bibit-bibit biji-bijian, susu, kemudian sperma untuk inseminasi, daging, kulit mentah, wet blue, itu kan lain lagi itu. Itu kan masih belum jadi. Kalau yang diimpor oleh pabrik sepatu itu sudah barang jadi, sudah dicek segala, sudah disama. Jadi menurut saya harus dikeluarkan dari kategori yang membawa bibit penyakit. Jadi industri sepatu tidak membutuhkan kulit mentah ya Pak? Nggak mungkin, bagaimana sepatu nggak laku dong. Ya itu bukan sepatu, namanya pabrik penyamak kulit. Kita kan ngambilnya dari pabrik penyamak kulit, karena di Indonesia nggak cukup jumlahnya, maka kami impor gitu loh. Kan sudah ada studi dari Gajah Mada dulu, bahwa kulit jadi bukan sebagai pembawa bibit penyakit lagi gitu loh, penyakit hewan. Sama dengan impor sepatu jadi, sama dengan impor tas jadi, bahan pinggang jadi, dompet jadi gitu loh. Kulit tinggal dipotong terus kemudian dijahit. Demikian Jimanto, saya Dinda Natasha.